Ada masa lagi. Kita ada setengah jam lagi lebih kurang. InsyaAllah. Ha? Lebih? Tentu boleh kan? Saya tak boleh, nak balik jauh. Fasa yang ketiga. Selepas daripada pembunuhan Osman. Bila Osman dibunuh. Osman ni dia dibunuh apabila berlakunya gerakan fitnah yang dipimpin oleh Abdullah bin Sabak. Dia inilah yang menghidupkan ajaran Syiah. Dia fitnah Osman. Dia kata Osman ni tak adil dalam pemberian. Osman ni tak adil bila dia kata Osman ni hanya lantik keluarga dia je. Nak kata Osman tak adil tak betul juga. Sebab Osman lantik Ali juga jadi gubernur kat Kufah. Tapi fitnah punya pasal orang ikut, orang dengar. Orang percaya. Dan akhirnya, dia berjaya gerakkan orang Mesir, orang Yaman dan orang Iraq untuk kepung Osman dekat Madinah. Osman dikepung, dia nak minum pun orang tak bagi. Dia nak keluar pergi salat jemaah pun orang tak bagi. Dan akhirnya Osman dibunuh secara zalim. Bila Osman kena bunuh, tuan-tuan, negara Islam, empire Islam jadi terkejut. Sebab khalifah yang menguasai empire yang begitu besar tiba-tiba kena bunuh dalam rumah dia. Maka orang yang berada di Madinah, dia rasa benda ni sangat aib pada kerajaan Islam dan sangat simpati pada Osman. Jadi sahabat yang duduk dekat Madinah seperti Aisyah, seperti Zubair, seperti Talhah bin Ubaidillah, mereka rasa pembunuh Osman perlu dicari dengan segera untuk dilaksanakan hukuman qisas ke atas dia. Lepas daripada Osman dibunuh, masyarakat melantik Ali bin Abi Talib sebagai khalifah. Ali ada kat Iraq. Ali, tuan-tuan, bila dia tengok Osman kena bunuh, markas pemberontak yang bunuh Osman ni dekat Kufah. Bismillah. Markas orang yang bunuh khalifah ni ada dekat Kufah, di mana tempat dia memerintah. Maka dia perlu masa. Ali perlu masa untuk cari pemberontak ni. Bukan hanya kita nak cari pembunuh Osman, kita kalau boleh nak cari konco-konco dia. Kepala-kepala dia kita akan tangkap. Maka Ali kata, tunggu kejap kot. Kita bagi negara ni stabil, kita cari pembunuh dia satu-satu, lepas tu baru kita tangkap sekaligus. Sebab kalau tangkap seorang, bimbang nanti Ali juga akan dibunuh, khalifah tu juga akan dibunuh, semua pakat kena bunuh lagi lepas ni. Tu Ali punya idea lah. Jadi Aisyah, Zubair dengan Talhah ni, dia duduk kat Madinah, dia tak tahu apa yang ada dekat Kufah. Komunikasi dia terhad lah. Dia tak ada video call, dia tak ada WhatsApp nak pergi tanya. So dia tunggu lama, Ali tak cari pembunuh Osman. Ali sekongkol ke apa ni? Dia duk fikir yang tu lah. Ali sekongkol ke apa ni? Maka dia orang pun keluar bawa tentera. Daripada Madinah, dia orang pergi ke Kufah. Jumpa dengan Ali. Pasal apa yang tak cari pembunuh Osman? Ali hantar wakil. Wakil dia kata, kami bukan tak nak cari. Ini keadaan kami di sini. Dan akhirnya, wakil Ali berjaya untuk yakinkan Aisyah dan kumpulan Aisyah untuk kata kita kena tangguh dulu pencarian pembunuh Osman. Stabilkan negara dulu. So Aisyah pun dia okay. Dia kata, okay, okay, kita dah percaya dengan Ali. Ali bukan bersekongkol. Kita sokonglah tindakan Ali. Maka Aisyah pun berkampung sekejap dekat Iraq sebelum dia balik ke Madinah. Ali pun baliklah tempat dia, kat Kufah. Pemberontak dia tengok, eh, kita tak boleh biar dia orang berdamai. Kita memang nak suruh dia orang bergaduh. Maka pada waktu malam, pemberontak ni sebahagiannya menyerang kem Ali dan sebahagiannya menyerang kem Aisyah. Maka Aisyah bila kem dia diserang, dia rasa Ali lah serang dia. Ali bila dia diserang, dia ingat Aisyah serang dia. Maka berlakulah perang Jamal. Berlaku perang Jamal. Bila berakhir perang Jamal, baju yang Uthman pakai waktu dibunuh, waktu dia berlumuran darah, baju tu dihantar ke Syam sampai kepada tangan Muawiyah. Muawiyah tengok baju. Muawiyah tengok. Dia kan, orang kata laisal khabar kal muayanah, kan? Khabar yang kita dengar ni tak sama macam kita tengok betul. Tak sama macam kita real tengok, kan? Tengok gambar aja tak sama macam macam kita pergi tengok real. Begitu juga khabar yang kita dengar. Jadi bila Muawiyah tengok, dia timbul rasa simpati, sebab Muawiyah satu family dengan Uthman, Bani Umayyah. Maka dia kata, Ali kena cari pembunuh Uthman. Kalau tak, aku tak mau bai'ah Ali. Kalau Ali cari pembunuh Uthman dan laksanakan hukuman bunuh terhadap pembunuh Uthman, akulah orang pertama daripada Syam yang akan bai'ah Ali. Dan akhirnya dia orang berperang dekat Siffin dan berakhir dengan majlis tahkim. Bila jadi majlis tahkim, keluar tiga puak. Selain daripada ahli sunnah, keluar tiga puak. Puak yang pertama, puak yang sokong Muawiyah. Puak ni dipanggil Nawasib. Nasibi. Nawasib. Inti kepada Ali. Satu lagi puak kita panggil puak Syiah, yang sangat ta'asub kepada Ali. Inti Muawiyah. Satu lagi puak, inti dua-dua, yang ni kita panggil Khawarij. Ahli sunnah kekal sebagai ahli sunnah. Dia tak sokong mana-mana. Dia kata Ali berada di pihak yang benar, tetapi orang yang menentang Ali telah tersilap dalam penilaian. Muawiyah tersilap. Dan Muawiyah ni kebaikan dia banyak selain daripada kesilapan dia. Maka kesilapan dia dianggap seperti sebutir pasir dalam laut. Laut tu kebaikan dia. Kebaikan dia menutup keburukan dia. Ni ahli sunnah. Maka bila muncul tiga golongan ni, tuan-tuan, biasa kita kalau buat satu ajaran baru dalam agama, kita nak cari pengikut. Betul? Kita naklah pengikut. Tu yang bergaduh tu, dua puak tu. Dua-dua bawa agama, kan? Dua-dua kata saya nak bawa agama. Maka yang ni serang yang tu serang yang ni. Cara nak bagi orang diam, reka hadis. Reka hadis. Syiah tengok, eh, kita kena sokong Ali. Kita kena suruh orang sokong Ali. Cara nak bagi orang ikut, reka hadis. Bohong. Man lam yaqul inna aliyan khairul bashar faqad kafar. Dia reka hadis, dia kata siapa tak kata Ali sebaik-baik manusia, maka dia kafir. Nabi tak kata, tapi Syiah reka, sandar kat Nabi. Yang sokong Muawiyah pula pun reka hadis kelebihan Muawiyah, kutuk Ali. Maka muncul satu fenomena baru dalam masyarakat Islam, munculnya hadis palsu. Muncul hadis palsu. Mula-mula sebab apa? Sebab politik. Sebab tu tuan-tuan, politik ni bahaya kalau kita tundukkan agama kerana politik. Bahaya. Masa kita sokong satu benda, kita guna hadis ni nak sokong. Masa kita tak sokong, hadis sama, kita tafsir dengan cara lain. Cukup-cukup bahaya. Kita kena konsisten. Ini yang berlaku dalam sejarah Islam. Islam telah menjadi mangsa kepada tujuan politik pihak-pihak tertentu. Oh, panas sikit ni. Tak apa, nanti saya buka soal jawab, tuan-tuan boleh tanya. No problem. Kita demokrasi. Tuan-tuan tak setuju, tuan-tuan boleh hentam saya. No problem. Saya tak kata politik tak ada dalam Islam. Politik ada dalam Islam. Tapi mempergunakan Islam untuk politik cukup-cukup bahaya. Ini faktor pertama muncul hadis palsu. Orang tengok lepas tu tengok, boleh rupa reka hadis ni untuk kebaikan. Maka muncul lagi ramai orang yang memalsukan hadis. Ramai orang duk palsukan hadis. Yang meniaga reka hadis, dia meniaga dal, kacang parpu. Tengok-tengok orang tak beli parpu dah. Orang duk beli tamar ajwah. Sebab tamar ajwah ada hadis, tak boleh jadi. Dia reka hadis. Alaikum bil adas. Fa innahu mubarak. Yuraqiqul qulub wa yuksiru dam'ah. Wa yad'u lahu sab'una nabiyah. Kamu kena makan parpu. Dia kata, dia sandar dekat Nabi. Kamu kena makan parpu. Kerana parpu ini mubarak, diberkati. Yuraqiqul qulub, melembutkan jiwa. Wa yuksiru dam'ah, dan memperbanyakkan air mata. Yang mana parpu ni didoakan oleh 70 orang Nabi. Seronok lah geng mamak. Dia buka apa? Tapi saya memang mamak tak apa tahu sangat pasal hadis ni. Saya pun mamak agak tahu sikit kan. Tapi yang niaga kedai-kedai parfum ni mujur, dia tak pergi letak hadis tu dekat kedai dia kan. Kacau kan. Dia meniaga parfum, dia letak hadis pasal parfum. Dia meniaga halba, dia letak hadis pasal halba. Dia meniaga terung, dia letak hadis pasal terung. Al-Bazinjan syifa'u min kulli da. Terung ubat segala penyakit. Orang belilah terung dia banyak-banyak. Yang ta'asub mazhab reka hadis, mazhab fiqah reka hadis. Yang ta'asub bangsa, dia tak suka tengok orang hitam, orang negro, dia buat hadis kutuk orang negro. Orang negro reka balik hadis, counter attack. Fenomena baru dalam masyarakat, hadis palsu berleluasa. Muncul pula golongan yang saleh, golongan zuhud, golongan zuhad. Orang zuhud tapi jahil ilmu hadis. Reka hadis nak ajak orang ibadat. Dia ajak orang ibadat. Contoh macam mana ajak orang ibadat? Tuan-tuan biasa dengar hadis malam terawih setiap malam tu. Malam ni dapat apa, malam esok dapat apa, malam esok dapat apa. Tu palsu. Dia tengok orang Syiah menangis hari Ashura. Orang Syiah meratap hari Ashura. Tak boleh jadi ni. Kita ahli sunnah, kita kena buat lain lah. So dia reka hadis. Hari ni kena pakai celak. Kena bagi seronok hari ni. Kita nak counter attack orang Syiah. Tidak ada yang sahih. Hari Ashura ni tidak ada yang sahih, melainkan hanya puasa ya. Sapu kepala anak yatim pun tidak sahih. Hadis dia palsu. Dia satu hadis yang panjang tu. Sentuh kepala anak yatim ni, hadis dia panjang. Dia cerita apa? Dia kata, hari tu kalau sapu kepala anak yatim, setiap rambut anak yatim tu akan mengangkat dan darjat kita. Okay. Kemudian dia kata, hari Ashura ni Allah Ta'ala bebaskan Nabi Nuh. Mana? Selamatkan bahtera Nabi Nuh. Hari Ashura Allah Ta'ala selamatkan Musa tu, betul lah. Ada hadis sahih. Hari Ashura ni juga Nabi Ayub dilepaskan daripada penyakit. Hari Ashura ni juga Allah Ta'ala ciptakan. Allah Ta'ala ciptakan syurga. Hari Ashura juga Allah Ta'ala ciptakan Adam. Hari Ashura juga Allah Ta'ala masukkan Adam dalam syurga. Hari Ashura juga Adam dikeluarkan daripada syurga. Hari Ashura juga Allah Ta'ala beristiwa di atas arasnya. Sampai Al-Baihaqi, dia riwayat hadis ni. Dalam kitab dia Fadailul Awqat, dia kata, macam ni hari-hari ku hari Ashura. Bohong, dia kata. Hadis bohong. Sebab ada seorang perawi, nama dia Habib Ibn Abi Habib Al-Marwazi. Imam Ahmad kata dia pemalsu hadis. Ibn Adi kata dia pemalsu hadis. Ibn Hibban kata dia pemalsu hadis. Maka hadis ni dihukum palsu oleh ramai ulama-ulama hadis. Termasuk Ibnul Jauzi, Al-Shawkani, Al-Zahabi, Al-Suyuti, Ibn Iraq Al-Kinani, dan juga Ibn Hajar Al-Asqalani. Saya sebut ni, tuan-tuan, saya sebut ni semua ulama-ulama hadis ni. Bukan saya. Sekejap lagi tuan-tuan duk kata saya pula yang memalsukan hadis. Tak. Ulama hadis yang kata palsu. Kerana ada seorang perawi nama dia Habib Ibn Abi Habib Al-Marwazi. Ustaz, salah ke nak sentuh kepala anak yatim hari Ashura? Tak salah. tuan-tuan sentuh kepala anak yatim ni bila-bila pun boleh. Memang ada hadis pun, sentuh kepala anak yatim ni menjadikan kita rasa lembut jiwa. Betul lah, kita tengok anak yatim, kita pegang kepala dia, kita siang kat dia. Tapi semata-mata hari Ashura nak pergi sentuh kepala anak yatim, yang ni tak ada. Kena buat mari dalil khusus lah. Contoh Imam Ahmad, dia orang tak faham masalah bid'ah ni, ramai orang tak faham. Dia orang ingat ustaz yang bantras bid'ah ni larang orang nak ibadat. Kita bukan larang orang ibadat. Nak ibadat, ibadat. Tapi nak ibadat kena ada disiplin. Imam Ahmad dalam kitab, tuan-tuan pergi cari kitab-kitab mazhab Hanbali, Imam Ahmad bin Hanbal, dia kata kalau kita tengah bawa jenazah, kita tengah bawa jenazah, lepas tu kita jerit istaghfiru lahu, istaghfiru lil mayyit. Kita bawa jenazah ni, kita kata kat orang ni, tolong minta pada Allah ampun dengan mayat ni, tolong minta Allah ampun mayat ni. Salah tak? Salah tak? Imam Ahmad kata bid'ah. Imam Ahmad larang orang solat, larang orang buat benda baik? Tak. Kerana waktu tu sepatutnya kita diam. Waktu bawa jenazah tu diam. Imam Nawawi juga sebut benda yang sama. Dia kata zaman dia, dia orang angkat suara dengan zikir. Angkat jenazah ni, bising, angkat suara. Imam Nawawi kata itu perkara yang menyalahi sunnah. Kerana pada waktu tu dia patut diam. Dan patut dia tu yang bawa mayat tu ingat mati. Bukan dia pergi jerit. So kita kena bezalah. Sebab hari ni dia, hari ni 2-3 hari ni tengah heboh pasal zikir menari ni. Ramai orang kata apa ni, pucuk-pucuk halal, tiba-tiba zikir menari jadi haram lah. Orang duk menari pucuk-pucuk, tak ingat Tuhan pun halal. Dia menari ingat Tuhan, haram. Tak tuan-tuan, kita kena faham. Kita kena faham disiplin. Orang yang menari pucuk-pucuk, selagi mana tak ada syirik, dia termasuk dalam perkara dunia. Harus. Dia kalau dia menari, dia nak menari. Sambil-sambil menari, tak ada buat apa, saya zikir lah. Tu tak apa. Yang tu tak apa. Dia orang ingat, perlis haramkan yang ni. Tak. Saya ahli majlis fatwa perlis. Masa mesyuarat tu saya ada. Yang kita tak bagi ni, dia menari untuk ibadat. Dia bukan menari sambil zikir. Dia menari untuk berzikir. Yang mana gerakan itu, dia rasa gerakan tu ibadat. Gerakan tu dia rasa ibadat. Sebab tu kalau tengok sebahagian-sebahagian tarikat ni kan, kadang dia ada gerakan dia yang khusus kan. Dia kalau kita zikir, Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah, kan kita goyang kan. Yang ni dipanggil tamayul. Tamayul ni masuk gerakan yang natural. Kita buat tu kerana kita nak khusyuk. Yang ni tak apa. Yang kita kata tak boleh ni, bila mana dia gerakan dia tu gerakan yang dibuat-buat, dan dia rasa bila gerak macam tu ada fadilat lebih besar. Sebab tu gerakan dia sama ya. Cuba kita kata cuba gerak lain sikit. Tak boleh. Tok guru kami ajar koreografi dia macam ni. Yang tu tak boleh tau. Yang tu yang tak boleh. Kerana yang tu Nabi tak ajar. Menganggap sesuatu gerakan itu sebahagian daripada ibadat perlu kepada dalil. Takkan Ustaz gerakan macam ni pun salah. Tuan-tuan, solat pun Ibn Musayyib pernah tegur. Seorang orang dia solat. Dia solat lebih dua rakaat. Lebih daripada dua rakaat. Solat sunat fajar kan? Lebih dua rakaat dia solat. Ibn Musayyib kata, hang menyalahi sunnah. Dia tanya, takkan Allah Ta'ala nak azab aku sebab solat? Tak. Allah Ta'ala tak azab sebab solat. Allah Ta'ala azab kau sebab menyalahi sunnah. Tujuan menyalahi sunnah. Nabi ajar dua. Buat dua. Jadi benda-benda ni tuan-tuan, kita kena disiplin. Maka golongan sahabat, dia berdepan dengan situasi baru. Maka dia orang mula bentuk baru dalam nak berinteraksi dengan hadis. Maka mereka meletakkan sanad. Baru muncul sanad. Sanad ni apa tuan-tuan? Sanad ni sebelum baca hadis, kena baca salah silah perawi dulu. Sebab itu kata Ibn Sirin, lam yakunin nas in, sorry innan nas lam yakunu yasaluna anil isnad hatta idza waqa'atil fitnah faqalu sammu lana rijalakum fayunzar in kana min ahli sunnah fayukhadhu hadithuhu wa in kana min ahli in kana min ahli sunnah fayukhadhu hadithuhu wa in kana min ahli bid'ah fayurad. Bil manusia tak pernah bertanya tentang sanad sehingga apabila berlakunya fitnah pembunuhan Osman, maka mereka berkata, namakan kepada kami rijal, perawi-perawi yang kamu dapat hadis daripada mereka. Maka dilihat, kalau mereka ahli sunnah, kita terima hadisnya. Kalau mereka ahli bid'ah, kita tak terima hadis. Sebab itu Bushair Al-Adawi, seorang tabi'in, anak murid Ibn Abbas, dia baca hadis. Dia baca hadis depan Ibn Abbas. Falam ya'zan Ibn Abbas li hadisi. Ibn Abbas tak dengar hadis dia. Berarti dia pun kata, ya Ibn Abbas, hadastuka bi hadisi min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam walam tasma. Wahai Ibn Abbas, aku baca kau hadis pada Nabi, kau tak dengar? Ibn Abbas kata, kunna yauman idza sami'na ahadan yaqul sami'tu ay yaqul 'anil nabi sallallahu alaihi wasallam au qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam ibtadaratna lahu absaruna wa ashgha wa asghayna ilaihi bi adhanina. Kami dulu golongan sahabatlah, maksudnya Ibn Abbas sahabat, kami dulu ni kalau dengar seorang dia baca hadis daripada Nabi, kami akan beliakkan biji mata untuk dia, kami akan tadah telinga kami untuk dengar apa yang dia akan cakap. Falamma rakiban nas as-su'ba wadh-dhalul falam nasma' illa mimman na'rif. Tapi apabila manusia dah berada dalam keadaan fitnah, orang dah mula membohong, kami takkan ambil hadis melainkan daripada mana yang kami, daripada mereka yang kami kenal pribadi dia, yang mana kami kenal kredibiliti dia. Maka para ulama mula letak sanad dan mengkritik perawi-perawi yang jahat dan yang membohong. Maka sebab itu kita katakan, tuan-tuan, baca hadis kena ada disiplin. Saya cerita pada tuan-tuan ni supaya kita berdisiplin. Dengar hadis daripada Nabi, belum pasti, jangan sebah. Tanya ustaz yang belajar hadis. Cuma kadang-kadang, tuan-tuan, ustaz yang belajar hadis dalam negara ni tak apa-apa ramai. Adalah 2-3 orang, yang lain banyak low profile, orang tak apa nak kenal. Jadi yang orang kenal sikit-sikit ni, dia pun satu hari, saya punya inbox Facebook, satu hari 100 soalan. Tak sempat jawab, tuan-tuan. Tak sempat jawab. Jadi kalau ustaz tak jawab, tuan-tuan KIV dulu. Tak pasti, jangan sebab. Sebab kadang-kadang ada orang marah saya, dia tanya, saya tak jawab. Ustaz bila nak jawab soalan saya? Sabarlah. Kan? Ustaz pun ada keluarga, ada urusan lain, saya kerja kat universiti, kena buat research, kena capai KPI saya. Saya ada student kat universiti, saya kena ajar. Saya pun kena baca buku juga untuk ilmu saya. Jadi banyak benda tu kadang-kadang mengekang soalan-soalan yang diorang tanya. Jadi selagi mana saya tak jawab tu, tuan-tuan, jangan sebar benda tu. Nak hadis sahih? Buka sahih Bukhari, buka sahih Muslim. Tu sahih. Tapi kita jauh daripada sahih Bukhari Muslim. Kata je, ah, kita sebenarnya kitab paling sahih Bukhari Muslim lah. Tapi sahih Bukhari tak nak buka, sahih Muslim tak nak buka. Yang kita buka banyak Fadail Amal. Bila orang kritik Fadail Amal, eh mana boleh? Saya baca buku tu. Yalah, buku tu tak semua sahih. Macam mana ni? Buka sahih Bukhari, itu lebih selamat. Kalau hadis-hadis hukum yang kita agak keliru, jangan tanya ustaz lain, kerana mungkin ada hadis lain ataupun hadis tu telah dimansuhkan. Nak penyucian jiwa kan, biasa orang baca Fadhail Amal nak cuci jiwa, buka kitab Ar-Riqaq dalam sahih Bukhari. Dalam sahih Bukhari ada satu bab, bab pembersihan jiwa, melembutkan jiwa, bab al-adab, kitab al-adab, bab adab. Ah, ha, dalam itu okey, baca terjemahannya. Moga-moga kita dapat melembutkan jiwa. Dalam sahih Muslim pun ada kitab Raqa'iq, kitab melembutkan jiwa. Kita baca, tuan-tuan, kerana hadis-hadis dalam tu paling tidak sahih. Dekatkan diri kita dengan hadis-hadis yang sahih. Boleh, tuan-tuan? Boleh, tak? Ada soalan? Komen, kritikan, silakan. Bismillah. Kalau hadis sahih pun, kalau Tak. Kalau dia sampaikan, dia sampaikan hadis yang sahih. Memahami hadis adalah kerja fuqaha. Sebab tu yang saya bagi tahu tadi, kalau hadis yang menimbulkan iskal pada kita, kita tinggalkan sekejap, kita tanya orang alim. Tapi kalau hadis umum, hadis tentang pembersihan jiwa, kan, hadis cerita pasal syurga dan neraka, yang ni tak apalah kita sebar sebagai nasihat, daripada kita sebar benda yang kita tak pasti daripada mana-mana hadis. Kadang-kadang dia orang ni susah juga nak percaya, sebab kadang-kadang dia bubuh hadis tu Bukhari Muslim, tapi tak ada lah Bukhari Muslim. Ni WhatsApp punya style. Dia kata, tuan-tuan biasa dengar hadis, hari akhirat nanti orang perempuan yang tidak tutup aurat, dia akan digantung terbalik dalam neraka, lepas tu dia akan makan isi perut dia sendiri. Lepas tu dia tulis dalam kurungan, riwayat Imam dan Muslim. Kita tengok langsung Muslim tak ada. Hadis tu palsu. Hadis tu palsu. Itu bahaya tu. Habis tu ustaz, ustaz buat macam ni orang makin takut dengan hadis. Memang kita nak suruh takut dengan hadis. Sebab itu Sa'ad bin Abi Waqqas pun tak baca hadis tahun, melainkan satu je. Nak suruh disiplin. Sebab hadis ni agama. Fanzuru amman ta'khudhuna dinakum. Tengok daripada mana kamu ambil agama kamu. Supaya nanti Islam tak nampak buruk. Dia hadis palsu ni Islam nampak buruk bila kita sebar. Siapa tak potong kuku selama seminggu, dosanya seperti memelihara sekandang babi. Tukir babi terkejut. Ui, seminggu tahu tu. Memang bela babi macam aku. Dia nampak Islam ni macam kartun. Kan? Ya, ada soalan ni? Siapa tanya? Fadail amal yang nak baca kena orang yang pakar dalam bidang hadis, supaya dia boleh bezakan yang mana yang palsu, yang mana yang tidak ada asal, yang mana yang terlalu dhaif, yang mana yang sahih. Bukan semua dalam tu teruk, tak. Ada yang sahih, ada yang hasan, ada dhaif ringan. Tapi ada yang palsu, ada yang tidak ada asal, dan ada yang terlalu dhaif. Sebab tu kena hati-hati bila baca. Banyak ada orang buat kajian pasal fadail amal ni dalam tesis. Sahabat saya ada seorang, dia buat TC PhD, dia menilai hadis-hadis dalam kitab Uzzakah dalam tu. So nak selamat, baca kitab-kitab yang sahih. Kitab hadis sahih macam Sahih Bukhari, Kitabur Riqaq pun ada juga, macam Fadhail Amal juga. Bahkan Imam Bukhari yang tulis. Yang mana Sahih Bukhari ni tuan-tuan, Imam Bukhari tulis selama 16 tahun. Imam Bukhari tulis Sahih Bukhari. Dan dia tidak akan masukkan mana-mana hadis dalam Sahih Bukhari melainkan selepas dia salat 2 rakaat dan istikharah, supaya Allah membenarkan ijtihad dia. Alhamdulillah, apa yang Imam Bukhari tulis ni terbaik setakat ni. Kitab yang terbaik yang pernah ditulis oleh manusia adalah Sahih Bukhari selepas daripada Al-Quran. Tapi jangan sangat nampak orang ajar atau dibaca kitab. Ya, memang orang takut baca Sahih Bukhari ni. Saya pun tak faham kenapa takut, kan. Patut baca lah Sahih Bukhari. Dan Sahih Bukhari ni, tuan-tuan, kalau nak kata wali ni, tak payah carilah wali yang boleh jalan tahaya ke, kan, boleh pergi Mekah ke 2-3 tapak. Imam Bukhari tu sendiri wali. Kalau nak kata wali Tuhan, Imam Bukhari tu wali Tuhan. Sebab dia menulis satu kitab, orang iktiraf kitab dia betul secara sepakat ulama. Kecuali beberapa hadis je, yang 100 lebih hadis yang dikritik daripada 7,000 hadis. Cemerlang lah tu. Daripada 7,000, 100 lebih. Oh, hebat lah. Kan? Tuan-tuan, saya tulis tesis. Tuan-tuan tak baca. Kawan-kawan tak teringin nak baca. Tak minta pun. Yang baca siapa? Penyelia, sebab dia dibayar untuk dibaca. Dan yang menyemak, sebab dia pun ada allowance. Itu pun tak baca semua. Nota kaki pun kadang-kadang skip juga, kan. Tapi Imam Bukhari, kitab-kitab dia, dia Sahih Bukhari mengeluarkan berpuluh-puluh tesis master dan PhD seluruh dunia mengkaji tentang metodologi Imam Bukhari. Kadang-kadang satu bab dalam Sahih Bukhari boleh buat tesis PhD. Dekat University of Jordan ada satu tesis, metodologi Imam Bukhari dalam Kitabul Maghazi. Satu thesis PhD. 250 muka surat. Satu kitab. Satu bab dalam Sahih Bukhari tu. Boleh buat thesis. Maka kita kata Bukhari adalah satu anugerah Allah kepada umat ini. Dia adalah wali. Kadar ilmu yang lima itu ada pada orang awam. Tak ada gini. Bila kita baca satu hadis, kita tak faham. Maka kita tanya orang berilmu. Kita baca, kita tak faham kan? Ataupun hadis itu berkaitan dengan hukum. Hukum yang mana kita tak pasti. Macam mana kita nak berinteraksi dengan hadis ini, tanya orang alim. Tapi kalau kita baca, dalam Sahih Bukhari, Imam Bukhari bawa satu riwayat, dia kata, Nabi SAW bila salat, dia akan angkat takbir, hazwa mankibai. Sekadar dengan bahu dia. Ini kita biasa buat pun. Itu tak apalah, kita teruslah. Ada hadis sahih rupanya lambat ni kan. Yang mana kita tak pasti, yang kita rasa pelik, yang kita rasa janggal, tanya orang alim. Adakah salah untuk baca? Tak salah. Tak salah. Kita bukan macam padri Kristian, Bible mesti dipegang oleh padri, orang lain tak boleh. Dah. Kita tak benarkan orang berijtihad saja. Tapi sekadar nak baca hadis umum, cerita pasal syurga, cerita pasal neraka, yang ni tak ada isu. Bahkan kita baca fadhail amal kan, kadang-kadang tak ada guru pun, kita baca sendiri-sendiri kat kawan kita. Lebih bahaya daripada baca Sahih Bukhari kan. Baca Sahih Bukhari tidak menjadi masalah. Ada iskal, ada masalah, ada benda yang tak pasti, tak faham, tanya orang alim, orang yang belajar bidang hadis ataupun bidang fiqah. InsyaAllah memberi manfaat.